akan mengguncang dunia. Lewat lagu yang ku nyanyikan, lewat musik yang ku mainkan. Setelah aku besar nanti, akan jadi si raja dangdut. Sampai.